Sode dan Rena KDI Monata. Silakan para bos-bos, Niken Aprilia, terima kasih. Banyune moto, aku nangis ketiban ono. Orang datang kira perawat, barang tak kawin anak esa kandang. Anjen aku wis rondo, rondo tuan aku lima. Nanging aku seep bisa diwala awale. Kayak goreng telo. Sapi mana alarang Banyune moto, aku nangis ketiban ono. Rondo tak kira prawan, barang kawin anak isa ada. Pancen aku wis rondo, rondo tuan aku lima. Nanging aku sing bisa diwulak wale kaya goreng tela mas, sapi mana alarane. Anak lima beda bae. Camat sepono, waya kawin agak orkesan. Saweran rame tenan, nanti duit gerdus-gerdusan. Kami rake tenan, ento duit karung-karung. Kami rake tenan, nanti ake sing podo. Saweran rawan rondo, podo wae mas. Anak limo, ake rondo anak limo, goyang cedul cedul turune kloso. Angge angge orang orang orang melo, gawe melo mama. Anak limo akeh mangane, penting boe akeh tirakate. Caman sawer, waya kawin nanggap orkesan. Tamu nerabe tenan, nganti saweran oleh sak merdusan. Tamu ne